Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal kiram, ayuhat talaba, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan daras kita fi Rawdatil Anwar, fi siratul nabiyil mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terakhir pembahasan tentang apa? Yarman. Eish? Hijratu Suhaib. Hijrahnya Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana kisah hijrahnya beliau? Yarman. Naam. Naam. Menebus dirinya dengan harta benda beliau radhiyallahu ta'ala anhu agar bisa selamat, lolos ya. Naam. Dari hadangan orang-orang musyrik. Sehingga beliau korbankan harta bendanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam rangka menjaga agamanya. Suatu pengorbanan yang tidak mudah ya, tidak ringan. Barakallahu fiik. Maka di sini pun juga bisa diambil pelajaran ya. Nah, selain dari apa yang telah disampaikan pada pertemuan yang lalu, kita meninggalkan kampung halaman kita, negeri kita, daerah kita yang itu kita cintai, ke suatu negeri, ke suatu kota, daerah yang lebih baik bagi kita. Tentunya dalam urusan agama kita, kita korbankan ya, seperti Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu mengorbankan harta bendanya. Nah, kita meninggalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala, demi mencari keselamatan agama dari berbagai macam fitnah. Maka tentunya ini tidak akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena termasuk daripada hijrah, yang ini hijrah tersebut masyru'ah ila yaumil qiyamah, disyariatkan hingga hari kiamat terus berlaku syarat ini, yakni dalam bentuk sebagaimana para sahabat mereka hijrah, yang berlaku juga untuk umatnya ini hingga hari kiamat, yakni meninggalkan daerah, meninggalkan suatu negeri yang jelek, banyak di sana berbagai macam fitnah. Kita berhijrah dalam rangka menyelamatkan agama kita. Nah, ini termasuk daripada hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pun hadis la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan kita baca sejarahnya insyaallah ta'ala, setelah beliau menundukkan kota Mekah, mengalahkan orang-orang musyrik, maka beliau katakan tidak ada hijrah lagi setelah ini. Yaitu sudah tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Nah, khusus untuk peristiwa itu, adapun hijrah secara umum tetap disyariatkan ila yaumil qiyamah. Hakikat hijrah adalah meninggalkan suatu perkara yang jelek kepada yang baik, baik itu berupa amalan ataupun juga orang-orang yang jelek. Nah, barakallahu fiik. Suatu pengorbanan yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dari kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa yang bisa menyebutkan pelajaran dari situ? Tafadhalu. Ibrah dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula para sahabatnya. Bukanlah suatu perjalanan yang enteng, ya. Nah, nyawa taruhannya bukan seperti rihlah, ya, bukan seperti orang rekreasi, mengorbankan, meninggalkan kampung halaman yang dicintainya, ya. Rasul dan para sahabat yang dibesarkan di situ, meninggalkan orang-orang yang dicintai. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pelajaran dari sejarah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tafadhalu. Anta? Yang lain? Abu Hisham, biasanya Abu Hisham. Abu Hisham Nur. Banyak pelajaran yang bisa kita petik, ya. Di antaranya sudah kita sebutkan di sela-sela pelajaran yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana? Ayo. Nah, itu juga termasuk hijrah. Nah. Yang lain lagi. Suatu keberhasilan, suatu perkara yang manis, suatu perkara yang nikmat, ya, banyak diraih bukan dengan berleha-leha, tapi dengan bersusah payah, ya. Nah, bersusah payah, perjuangan yang berat disertai kesabaran, disertai doa, disertai terus menjaga sholat, maka akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innan nasr ma'as sabr. Pertolongan, kebahagiaan, keberhasilan itu ada bersama dengan kesabaran. Nah, bukan perkara yang mudah. Bagaimana Rasul SAW hijrah pakai strategi, bersusah payah, ya. Barakallahu fiik. Ini pun juga diambil pelajaran dalam talabul ilmi, ya. La yanalul ilma birohatil jasad. Tidak akan bisa didapatkan ilmu dengan santainya badan, dengan berleha-leha. Memang perlu perjuangan dalam talabul ilmi, ya, dalam segala hal, ya. pasti akibat yang manis, hasil yang indah dari suatu kesabaran. Itu pasti, ya. Nah. As-sabr kasmihi murrun madzaqatuhu walakin 'awaqibuhu ahla minal 'asal. Kesabaran itu seperti namanya, amat sangat pahit yang namanya kesabaran ini. Nah. Amat sangat pahit dan amat sangat berat. Barakallahu fiik. Tapi akibatnya, hasilnya lebih manis daripada madu. Nah, dalam segala hal, termasuk dalam thalabul ilmi, berat, rasa rindu, ya, sebagaimana yang antum rasakan. Yang beginilah, yang begitulah, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak semaunya, enggak boleh bebas, ini macam-macam. Seolah-olah terkekang, ya. Nah, enggak bebas ke sana, enggak boleh, jam segini harus begini, harus begitu, dan macam-macam. Ya. Tapi ingat, amaqibuhu ahla minal asal. Akibatnya, hasilnya yang akan antum dapatkan lebih manis daripada madu dengan syarat sabar. Ala tulis zaman, sepanjang zaman kesabaran tersebut. Ya. Nah. Ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah tadi bisa didapatkan dengan kesabaran. Nah. Demikian pula pelajaran yang amat sangat agung dari sejarah perjalanan Rasul SAW dalam hijrahnya, yaitu barakallahu fiik, atawakkul wal akhdhu bil asbab. Besarnya, agungnya tawakalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-akhdhu bil asbab, mengambil, menempuh cara-cara, ya, untuk mendapatkan apa yang dicita-citakan. Husnul i'timad ala Allah subhanahu wa ta'ala, baiknya pasrahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih apa yang diinginkan dengan sebenar-benarnya, dengan sebetul-betulnya bersandar pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ketika Rasul SAW di gua, yang mana pada saat itu kalau secara akal manusia itu Rasul dan Abu Bakar bisa dijumpai, bisa ditemukan oleh orang-orang musyrik karena mereka sudah di bawah kaki mereka. Secara akal kalau misalnya orang-orang musyrik itu melihat ke bawah pasti mendapati Rasul SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi inilah yang tawakal, Allah selamatkan mereka. Ya. Yang mana sebelumnya berbagai macam bentuk ikhtiar, berbagai macam bentuk usaha, strategi sudah beliau upayakan, ya, bersama sahabatnya ini. Tapi kok ya hampir-hampir kedapatan mereka berdua. Ya. Disinilah saat-saat orang itu betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengannya ketika pasrah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dialah yang akan menolongnya. Nah. Barakallahu fiik. Saya kita baca berikutnya. Hijrahnya al-mustada'afun, orang-orang yang lemah. Qala 'alaihi rahmatullah wa habasal al-musyrikun ba'dul muslimin 'anil hijrah. Orang-orang musyrik menahan sebagian kaum muslimin untuk berhijrah. Ya, ini mereka-mereka yang lemah, ya. Nah, dihadang. Pokoknya jangan sampai mereka ini hijrah. Nah. Wa'adzabuhum, dan mereka menyiksanya. Ya. Mereka menyiksa orang-orang yang lemah ini. Wa fatanuhum 'an dinihim, dan menguji mereka. Ya, dari agama mereka ini itu diganggu, ya, mengganggu agama mereka ini. Nah, Minhum Al-Walid Ibn Al-Walid, di antara mereka-mereka ini adalah Al-Walid Ibn Al-Walid wa Ayyash Ibn Abi Rabi'ah, juga Ayyash bin Abi Rabi'ah wa Hisham Ibn Al-As, Hisham bin Al-As. Naam. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u lahum fi shalawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan pertolongan untuk mereka dalam salat beliau, ya. Wa yad'u ala man habasahum min kuffar Quraisy. Dan beliau mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang menjaga mereka ini, yang menahan mereka ini dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Naam. Mendoakan kejelekan kepada kufar Quraisy. Wa hadza aslul qunut. Ini adalah dasar disyariatkannya qunut. Naam. Bukan qunut subuh, ya. Naam. Barakallahu fi qunut subuh. Walhasil dari sanad yang ada itu riwayatnya lemah, dhaif. Naam. Taib. Wa ba'da hinin, setelah beberapa lama berjalan waktu, ya, qama ba'dul muslimin, bangkitlah sebagian kaum muslimin yang di Mekah tadi itu, yang tertahan enggak bisa hijrah, orang-orang yang lemah tadi, ya, bi'amalin bituli jari'in, berupaya dengan bersusah payah begitu, ya, dengan usaha yang keras, ya. Nah, untuk dapat hijrah, ya, lolos dari mereka ini. Naam. Akhrajahum bidzalika min qaidil kuffar, sehingga dengan itu, ya, Allah mengeluarkan mereka dari itu tipu dayanya orang-orang kafir, ya. Fahajaru ilal Madinah, sehingga mereka berhasil lolos hijrah ke Madinah. Nah, memang apa namanya, suatu perkara yang mesti begitu, ya, suatu kepastian bersusah payah, ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang manis, yang indah. Sekali lagi pun juga demikian dalam belajar, ya. Demikian pula jannah, ya, bukan dengan apa namanya, bukan dengan perkara yang ringan, ya. Hufatul jannah bil makarih wa hufatun nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi dengan berbagai macam makarih, berbagai macam perkara yang sulit, berbagai macam perkara yang berat, berbagai macam ujian untuk mendapatkan, untuk meraih jannah. Sementara neraka dikelilingi dengan berbagai macam syahwat, ya. Nah, saya alhamdulillah sehingga mereka bisa lolos selamat, ya, berhijrah ke Madinah. Berikutnya manakhul Madinah, tempat tinggal di Madinah. Bagaimana keadaan tempat tinggal mereka di Madinah? Bagaimana kondisinya, ya? Nah, terkadang manusia kalau hijrah misalnya, ya, barakallahu fiik, ingin mendapatkan sesuatu, pindah ke daerah lain, ya, tergambar sesuatu yang indah-indah, yang enak-enak, seperti juga mondok misalnya, ya, biasanya begini, ah begini, ah begitu, ayo macam-macam, itu penyakit hati yang seperti itu. Nah, enak di sana, di pondok sana, begini, begini, begini, begini, programnya jelas, ini, macam-macam sudah. Nah, saya, wah, di sana juga enak, begini, macam-macam, udaranya dingin, sejuk, di sini panas, sumpek, macam-macam. Tapi nanti setelah dijalani, apakah sesuai dengan gambaran yang ada? Seringnya tidak. Sebagaimana antum melihat Gunung Arjuna itu, bagaimana dari sini? Indah kan? Indah, masya Allah, biru, apalagi ketika enggak ada kabut, nampak indahnya, terang benderang, masya Allah. Tapi ketika antum kesana mendaki, apa yang ada? Ya jurang, ya banyak pohon, ah, cuma gini aja ternyata, pohon-pohon, ya semak-semak, ya macam-macam. Artinya barakallahu fiik, banyak perkara yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Kalau kita ingin cari enaknya saja, ya. Nah, pondok pun juga demikian, jangan dibayangkan enak-enaknya. Yang dibayangkan enaknya adalah belajar, enak, masya Allah, ibadah, beramal soleh. Tapi kalau untuk bayangkan enak-enaknya, dimanapun juga yang namanya pondok, enggak ada yang enak. Ya, pasti ada, enggak ada apa, pasti ada yang kekurangannya, ada yang enggak cocoknya, pasti itu. Nah, barakallahu fiik. Hatta di Yaman misalnya, masya Allah, negerinya para ulama, kita membayangkan masya Allah belajar-belajar setelah dijalani ya lain juga dengan kenyataannya, ya. Sehingga walhasil kalau kita ini kesana bukan karena ilmu, enggak akan kesana selama-lamanya, ya. Alafu bukan ini, ya. Barakallahu fiik. Nah, walhasil kembali pada kisahnya ini, bagaimana keadaan mereka di Madinah. Qala alaihi rahmatullah, walamma nazalal muhajirun bil Madinah, ketika kaum muhajirin sudah tinggal menetap di Madinah, ya. Bagaimana kondisinya? Asabahum hammun wa huznun, ya. Ditimpa mereka ini dengan kesedihan, dengan gundah gulana. Nah, manusia wajar, ya. Nah, mereka merasakan kesedihan, ya. Nah, galau seperti itu, ya. Tayib, kenapa? Li firaqihim ardhahum, karena mereka meninggalkan kampung halaman mereka, karena mereka meninggalkan negeri mereka, ya. Pasti manusia itu wajar, ya, amat sangat cinta dengan kampung halamannya yang dia itu lahir di sana, ya. Nah, pasti jiwanya itu selalu pasti di kampung halamannya gitu. Tayib, wa diyarahum, demikian pula kampung halaman mereka, nah, tempat tinggal mereka, dikarenakan mereka meninggalkan negerinya dan kampung halamannya. Allati nasya'u biha, yang mana mereka ini lahir, tumbuh, berkembang di sana. Wa tara'u fiha, dan juga dibesarkan di sana, ya, di negerinya tersebut. Masa kecil begini, masa kecil begitu, macam-macam dengan berbagai macam permainannya. Ingat ini, ingat itu, ya. Fa khadhu yadhkuruna tilkal ard, ya. Nah, wa yahnuna ilaiha, sehingga mereka ini, ya, teringat, ya, dengan kampung halamannya, dan kemudian mereka merasa rindu dengannya. Nah, wa zada dzalika syiddatan, dan ditambah lagi semakin merasa sedih, ya. Nah, semakin merasa sedih. Tayib, kenapa? Anal Madinah kanat min auba'i ardillah, dikarenakan Madinah itu merupakan bumi Allah yang paling banyak wabah penyakitnya, sering tertimpa wabah penyakit. Nah, itu Madinah, ya. Nah, semakin sedih lagi mereka, ya. Banyak penyakit di Madinah pada waktu itu. Nah, falamma nazalu biha asabathum huma wa anwa'un minal marad, ya. Ketika mereka sudah tinggal berdiam diri di sana di Madinah, ya, maka menimpa mereka ini huma, itu demam, ya. Nah, dan berbagai macam penyakit, ya. Nah, berbagai macam penyakit. Ya, keadaan mereka ini bukan seperti pedagang, ya. Nah, yang membawa sekian banyak perbekalan seperti itu. Mereka yang penting raganya ini, badannya selamat sudah alhamdulillah, ya. Nah, ya, mungkin bawa apa adanya. Pun juga di sana pun juga demikian, ya. Serba apa adanya, ya. Barakallahu fiik, sehingga segala sesuatu terbatas, ya. Nah, sehingga mereka ini banyak yang tertimpa penyakit, ya. Barakallahu fiik. Nah, Nah, kalau kita bagaimana wis mulai ae wis lapo ndek kene. Nah, thayyib, ngapain di sini kok soro-soro men, di sana itu sudah enak, nyaman sama keluarga, tentram, pekerjaan ini ladang kebunnya begini begitu macam-macam. Kalau bukan karena iman, ya, kalau bukan karena iman. Ngapain kayak gini sampai soro-soro kayak gini ngapain, ya. Nah. Barakallahu fiik. Kadang-kadang juga demikian, orang-orang yang hijrah meninggalkan berbagai macam kesesatan, berbagai macam penyimpangan, berbagai macam perkara yang haram di dunianya, di pekerjaannya dan yang lain-lain. Orang-orang jahil akan mengatakan, oh goblok kamu ini meninggalkan ini bukan perkara yang gampang seperti ini, kamu tinggalkan seperti itu. Seolah-olah paling berakal, seolah-olah berilmu. Ya. Nah, padahal itu bukan talbis, ya. Nah. Baik. Walhasil kemudian fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Rabb-nya, kepada Allah azza wa jalla, wa qala Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan kepada kami kepada Madinah ini. Ya. Nah, jadikanlah kami mencintai Madinah ya Allah. Ka hubbina Makkah, ya. Au asyad, seperti kami cinta ke Mekah ini atau lebih besar lagi kecintaannya kami daripada Mekah tersebut. Ya. Wa sahiha, dan berikanlah kesehatan di Madinah ini. Ya. Doa Nabi kita alaihi salatu wasalam. Ya. Wa barik fi sa'iha wa muddiha, dan berikanlah barokah pada sa' dan mudnya. Ukuran ya, takaran pada waktu itu sa', demikian pula mud, ya. Berikan barokah pada takaran tersebut. Wangkul hummaha faj'alha bil juhfah, dan pindahkanlah demamnya ini, penyakit demam ini, dan jadikanlah, pindahkanlah penyakit demam ini ke juhfah. Nah, ini doa Rasul alaihi salatu wasalam. Fajaballahu du'ahu sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastarahal muslimun minal amrad, maka tenanglah kaum muslimin dari berbagai macam penyakit, sehat, bugar, walhamdulillah. Barokah doa Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa habbul Madinah, dan mereka mencintai Madinah, ya. Nah, sehingga sampai-sampai pun Rasul juga wafat di Madinah karena beliau cintanya kepada Madinah itu. Nah, wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun, madinatu lebih baik mereka kalau mereka mengetahuinya. Ya. Tayib, demikianlah keadaan mereka di Madinah. Nah. Tentunya masih banyak lagi berbagai macam keadaan, ya. Nah, yang menyedihkan, ya. Berbagai macam peristiwa di Madinah pada waktu itu. Nah. Berikutnya masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu a'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah al Munawwarah. Usaha-usaha, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah al Munawwarah. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa lamma saqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal menetap di Madinah al Munawwarah. Sebagian ulama mengkritik, ya, tentang istilah Munawwarah ini, ya. Nah, mereka menyebutnya Madinah An-Nabawiyah. Nah, bada ayan siqul umura diniyan wa dunyawiyan binyani bi istimrarihi fid da'wati ila Allah. Bada ayan siqul umur, mulai beliau mengatur rencana berbagai macam program, ya. Nah, mulai mengatur berbagai macam perkara, ya, terkait dengan urusan din dan dunia, ya. Selain berkelanjutannya beliau dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah. di samping di sisi beliau terus berdoa, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain beliau mempersiapkan berbagai macam rencana, ya. Nah, terkait dengan urusan din untuk manusia ini, demikian pula bahkan dunianya, ya. Tidak meninggalkan perkara dunia. Yang pertama adalah Al-Masjidun Nabawi. Nah, yaitu pembangunan Masjid Nabawi. Barakallahu fiik. Tempat sentral, ya, paling utama, ya, sebelum yang lain-lainnya. Nah. Qala rahimahullahu taala wa awwalu khutwatin ittakhadhaha fi hadha sabil huwa bina'ul Masjidin Nabawi. Langkah pertama yang beliau ambil, ya. Nah, di jalan Allah ini, ya, yaitu bina'ul Masjidin Nabawi, membangun Masjid Nabawi. Nah, yang ada hingga sekarang ini. Nah, bagaimana asal usulnya? Wasyara li dzalikal ard allati barakat biha naqatuhu. Ya. Nah, beliau membeli tanah, sebidang tanah ini yang mana unta beliau apa tadi, kha? Menderum padanya, ya, yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, di awal-awal beliau masuk kota Madinah, ya. Nah, untanya itu kesana kemari, kemudian menderum di situ. Disitulah yang kemudian, di tanah ini yang kemudian beliau jadikan sebagai masjidnya, ya. Beliau membelinya tanah tersebut, ya. Barakallahu fiik. Wa kanat li ghulamaini yatimaini, yang mana tanah tersebut milik dua anak yatim, ya. Tanah tersebut milik dua anak yatim. Luasnya berapa? Wa kanat mi'ata zira'in fi mi'ati zira'in takriban, sekitar, ya, 100 zira' kali 100 zira', 100 hasta, ya, kali 100 hasta. Naam. Barakallahu fiik. Kira-kira berapa meter ini? Berapa kali berapa? Satu zero itu berapa? Satu zero? Satu zero berapa? Siapa yang tahu dari para santri? Hah? Hah? Aywa. Setengah meter. Kurang lebih setengah meter. Ya. Nah, kurang lebih setengah meter. Satu hasta ini, ya. Taib. Jadi berapa kali berapa ini? 50 kali 50 ya. Nah, kurang lebih seperti 50 meter kali 50 meter kurang lebih. Taib. Nah, wa fiha kuburul musyrikin. Di tanah tersebut ada kuburannya orang-orang musyrik. Ya, terdapat kuburannya orang-orang musyrik di tanah tersebut. Nah. Wa kharbun wa nakhlun wa syajaratun min gharqat, ya. Tayib, juga terdapat reruntuhan bangunan di situ, ya. Wa nakhlun, demikian pula kurma, ya, pohon kurma. Wa syajaratun min gharqat, demikian pula pohon gharqat, ya. Nah. Lalu fanubisyatil qubur, ya, lalu kuburannya orang-orang musyrik itu digali, ya. Nah, dipindah, dibongkar, ya. Wa suyatil kharb, demikian pula runtuhan bangunan itu diratakan, ya. Wa quti'atish syajarah wan nakhl, demikian pula pohon, demikian pula pohon kurma ditumbang, diratakan, ya. Nah. Tayyib, wasuffat fi qiblatil masjid, kemudian disusun, ya, pohon-pohon tersebut di kiblatnya masjid, ya, di arah kiblatnya masjid. Nah. Wa ja'ala al-asasa qariban min thalathati azra', ya. Beliau menggali pondasinya, pondasi masjid ini sekitar tiga hasta, ya, 1,5 meter kurang lebih, ya, 6. Taib itu pondasinya beliau gali, ya, sekitar 3 zira. Nah, wa uqimatil hitan minal laban watin, ya. Nah, ini kemudian dibuatkan pagar dari laban, yaitu batu bata, ya. Demikian pula atin, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab bagaimana bentuknya batu bata yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, ya. Nah, namun seperti di Yaman yang kita ketahui, ya, yang insyaallah taala sampai hari ini, ya, banyak bangunan rumah-rumah itu yang dibangun dari labin demikian pula atin, ya, yaitu dari batu bata, ya. Nah, yang batu batanya ini enggak seperti di Indonesia sini. Kalau di sini kan dibakar, ya. Yang batu bata yang warna merah itu kan dibakar. Kalau di sana enggak, ya, di sana enggak. Cukup dijemur saja gitu. Nah, tayib, jemur saja. Apa hasil tanahnya ya seperti tanah liat, tapi enggak seperti tanah liat di sini, ya. Watin demikian tanah liat, ya, tanah ini pun juga enggak seperti tanah liat yang di sini. Nah, tin di sini yang berfungsi seperti semennya begitu. Nah, tayib, itu yang ada yang kita lihat seperti di Yaman seperti itu, ya. Nah, masih ada yang terbuat dari batu bata tadi itu, batanya yang tadi itu bukan dibakar, ya, cuma dijemur saja. Nah, barakallahu fiik, kemudian dilapisi tanah lagi seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dibuatkan pagar dari labin demikian pula atin. Nah, waju'ilat hidadatah albab minal hijarah, ya. Dan kemudian dibuatkan apa namanya, khah, kusen pintunya itu dari bebatuan, ya. Kusen pintunya dari bebatuan. Baik. Nah, wasaqfu minal jarid, saqafnya, atapnya ini dari al-jarid, ya. Dari apa, khah? Pelepah kurma, ya. Naam. Barakallahu fiik. Wal 'amdu min al jazu', ya. Sementara tiangnya ini dari batang pohon kurma, ya. Naam. Naam. Wa furishatil ardu birrimali wal hasba. Ya. Yaitu lantainya ini dibentangkan padanya pasir demikian pula kerikil-kerikil, ya, pada waktu itu. Nah, seperti itu, ya. Ini tanah itu kemudian dilapisi pasir dan kemudian kerikil-kerikil seperti itu. Nah, tentunya kerikil pilihan, ya, bukan kerikil yang tajam, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, sehingga sebenarnya diriwayatkan kalau turun hujan wajah mereka ini kelak lumpurnya, kan begitu, ya. Nah, nah, seperti itu karena masih tercampur dengan tanah seperti itu. Nah, jadi bagaimana mau buat masjid seperti itu? Siapa yang mau membangun masjid? Allah musta'an. Ya, ada di mana, di Bengkulu, ya. Di Bengkulu, ya. Nah, di Bengkulu, subhanallah. Ini buat masjid. Ya, tanah begitu, enggak di lantai, apalagi keramik, ya, tetap tanah seperti itu. Nah, Allah musta'an. Ini bukan dari kita, ya, dari mereka-mereka al-hajuriyin. Nah, barakallahu fiik, al-mu'adzin yu'adzin. mungkin diambil pelajaran kisah dari hijrahnya Nabi ini, ya sampai kerupuk pun juga ada yang hijrah. Enggak tahu dari mana istimbatnya, enggak tahu. Nah. Baik, kita lanjutkan. Qala alaihi rahmatullah wa ju'ilat lahu salatatu abwabin. Dan dibuatkan masjid itu tiga buah pintu, ya, tiga pintu. Nah. Baik. Wa kana al-qiblatu fi shimal. Kiblatnya ke arah utara, ya. Nah. Ila Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis. Pada awalnya seperti itu, ya. Nah, belum menghadap ke Ka'bah. Nah. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yanqulu al-hijarata wal labin ma'al muhajirin wal anshar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut kerja bakti, ya. Masyaallah. Beliau memikul bebatuan dan batu bata bersama para sahabat muhajirin dan anshar. Masyaallah, teladan yang baik, ya. Yang perlu kita contoh. Nah. Bukan hanya bisa menyuruh saja, ya. Nah, tapi pun juga beliau beramal, berbuat juga, memberikan contoh. Dan satu hal lagi, beliau usianya berapa ini? Ketika hijrah, beliau usianya berapa? Hah? 53. Yakin? Usul Salasa kan sudah selesai, ya, tentang sirah Nabi itu. Nah, beliau mendapatkan wahyu umur berapa? 40 tahun. Kemudian berdakwah di Mekah selama berapa tahun? Hah? Selama berapa? 13 tahun. Iya. Berarti umur berapa? Kurang lebih umur 53, ya. Nah, 53 tahun. Kurang lebih sekitar itu usia beliau, ya. Barakallahu fiik. Artinya pun juga kalau antum pun juga sudah usia seperti itu, jangan kalah dengan Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, untuk apa namanya, untuk kerja bakti, ya. Nah, kan ada nih, oh, saya sudah tua enggak ikut seperti itu. Taib. Masih 50, belum 53 umurnya sudah merasa tua, sudah enggak mau ikut kerja bakti. Nah. Ataupun juga ikut ronda malam, jaga malam, saya sudah tua, ini itu, macam-macam alasannya, ya. Tapi walhasil kita contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga beliau ikut kerja bakti, ya, membangun masjid sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Apalagi yang muda-muda, ya. Masa enggak malu dengan Nabi? Masih muda, masih kuat, alasan ini, alasan itu, atau oh ya lupa terus, sampai kapan lupa terus, ya. Allah musta'an. Wa yartajizun. Beliau kemudian sambil melantunkan bait-bait syair, ya. Bait-bait syair kemudian juga diikuti para sahabat. Wa yartajizun pun juga mereka, para sahabat pun juga melantunkan bait-bait syair sambil kerja bakti, melantunkan bait-bait syair. Kalau di Yaman dikenal dengan nama Zawamil, ya. Nah, ya begitulah kerja bakti macam-macam. Nah, taib, kalau di Yaman biasanya sesuai dengan lahjah daerah masing-masing. Masing-masing memiliki lahjah, begitu, ya. Memiliki zawamil khas tersendiri. Seperti itu biasanya. Sambil kerja bakti ini macam-macam, rame jadinya. Nah, bukan nyanyi. Zawamil syair-syair seperti barakallahu fiik yang ada. Nah. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Dangdutan, ya. La haula wala quwata illa billah. Belum bangunnya masih amal-amal di pinggir jalan sambil dangdutan. Na'udzubillah. Allah musta'an. Enggak bisa lepas dari musik. Dari nyanyian la haula wala quwata illa billah. Ini kan musik Islami, enggak ada musik Islami. Nah. Allah musta'an. Musik haram, nyanyian haram. ya. Nah, Allah musta'an. Nah, enggak bisa lepas dari musik, Allah musta'an. Bahkan bangun masjid juga demikian, ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini untuk menambah semangat, ya. Rasul SAW ya, mengumandangkan bait-bait atau melantunkan bait-bait syairnya. Nah, fayaziduhum dzalika nasyaton, maka menambah semangat mereka ya, dengan bait-bait syair tersebut. Nah, wabana bijanibil masjid hujrataini bil hijarah wal labin ya. Kemudian beliau membangun di sisi masjid dua kamar ya. Di sisi masjid dua kamar yang terbuat dari bebatuan dan batu bata ya. Nah, dari bebatuan dan batu bata. Wasaqfuhuma bil jarid wal jazu' ya. Sakofnya, atapnya ini dari pelepah kurma, demikian pula dari apa namanya batang kurma ya. Nah, ihdahuma li Saudah binti Zam'ah, salah satu dari kamar tersebut untuk Saudah ya binti Zam'ah ya. Tayyib, wa tsaniyah li Aisyah radhiyallahu taala anhuma, yang kedua untuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Naam. Wa lam yakun idzaka mutazawwijan ghairahuma ya. Dan pada waktu itu beliau belum menikah selain keduanya ini, dengan Saudah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, masih dua istrinya pada waktu itu. Naam. Wa qad bana bi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ba'da qudumiha qariban fi Syawal sanata ihda al-hijrah ya. Dan beliau kemudian membangun rumah tangga dengan Aisyah ini setelah kedatangan Aisyah ini sekitar di apa namanya di bulan Syawal tahun 1 Hijriah. Nah, kurang lebih setahun setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, kumpul dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Barakallahu fiikum. Insyaallah taala sampai di sini, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.